Konsultasi Syariah. Memberi nama makanan dengan kata setan. Pertanyaan: apa hukum memberi nama makanan dengan kata setan, seperti bakso setan atau kerupuk setan? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam banyak ayat, Allah menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Dan sikap yang benar terhadap musuh adalah berusaha melawannya, melakukan perbuatan yang membuatnya sedih, dan menjauhinya. Bukan sebaliknya, justru mendekatinya. Memberi nama makanan halal dengan kata setan. Dalam Al-Quran, Allah sebut makanan yang halal dengan thayyibat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan sifat syariat nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, beliau menghalalkan yang thayyibat untuk mereka, dan beliau mengharamkan al-khaba'ith. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Thayyib secara bahasa artinya baik. Khaba'ith, bentuk jamak dari khabith, yang artinya sesuatu yang menjijikkan. Semua yang halal adalah thayyib, dan semua yang haram adalah khabith. Artinya, Allah memberikan nama yang baik untuk yang halal, dan Allah memberikan nama yang buruk untuk sesuatu yang haram. Karena memberi nama yang baik untuk sesuatu yang baik, dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang buruk, bagian dari mengikuti petunjuk Allah. Sebaliknya, memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang Allah halalkan bisa termasuk menghinakan rizki yang Allah berikan. Dalam fatwa Islam dinyatakan, menyebut sesuatu yang Allah halalkan dengan menggunakan istilah sesuatu yang Allah benci, perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukumnya. Dan ini bertentangan dengan sikap takwa kepada Allah. Fatwa Islam. Dengan pertimbangan ini, tidak selayaknya memberi makanan yang baik, yang halal, dengan nama yang buruk. Bakso setan, kerupuk setan, mie ayam setan, pecel setan, dan seterusnya. Benar, tujuannya untuk menggambarkan betapa pedasnya makanan itu. Tapi hindari nama musuh bersama ini. Makanan yang halal, minuman yang halal adalah rizki dari Allah. Selayaknya dimuliakan dan dihormati. Demikian, Allahu A'lam.